dadaku. Sengaja kau siram dengan air garam. Kejamnya sikapmu membakar hatiku, sehingga cintaku berlayar. Kalau kau takut gelombang, percuma saja bercinta. Kalau kau takut sengsara, jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mahu mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Cintaku berubah haluan. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Percuma saja bercinta kalau kau takut sengsara. Jatuh bangun aku mencintaimu, namun dirimu tak mahu mengerti. Ku bawakan segelas air, namun kau meminta lautan. Tak sanggup.